Tekuk indah hadirkan pesona kemuliaan bagi yang memandang. Setiamu simbol keagungan khas perawan yang kau miliki. Akulah pengagum ragamu, tak ingin ku menyakitimu. Lindungi dari sengat dunia yang mengancam, nodai sucinya lahirmu. Karena wanita ingin dimengerti lewat tutur lembut dan laku agung. Karena wanita ingin dimengerti, manjakan dia dengan kasih sayang. Ingin ku ajak engkau menari, bermandi hangat cahaya bulan sebagai tanda kebahagiaan bagi semesta cinta kita. Karena wanita ingin dimengerti lewat tutur lembut dan laku agung. Karena wanita ingin dimengerti, manjakan dia dengan kasih sayang. Bintang terang itulah dirimu, janganlah redup dan mati. Aku di belakangmu memeluk dan menjagamu. Karena wanita ingin dimengerti lewat gugur lebu dan lagu aku. Karena wanita ingin dimengerti, manjakan dia dengan kasih sayang. Oh, karena wanita ingin dimengerti lewat tutur lembut dan lagu aku. Karena wanita ingin dimengerti, manjakan dia dengan kasih sayang.